Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Durusul Lughatil Arabiyyah jilid yang pertama, pelajaran yang ke-12, sebelum kita lanjutkan, kemarin sudah kami sebutkan 5 mufradat yang tentunya antum semuanya sudah menghafalnya. 5 mufradat, 5 kosakata yang sudah disebutkan kemarin. Yang pertama, maktabun artinya kantor atau meja. Yang kedua, maktabatun artinya perpustakaan. Yang ketiga, hadiqatun artinya kebun. Yang keempat, zahratun artinya bunga. Naam. Yang kelima, jami'atun artinya universitas. Pertanyaan yang diorak-arik sekarang, barakallahu fikum, landa, serigala, serigala, dibun, lantai, karpet, karpet, karpet antum, jangan lihat, nggak boleh lihat, karpet, apa? Dudun, karpet apa? Dudun apa? Allah Ustaz. Karpet, bisatun, cacing, sandal, na'lun, semut, apa? Kata, belum yang malamnya. Kata, apa? Kata apa? Dibda'un. Singa. Ewa. Namlun. Semut. Ewa. Na'lun. Sandal, insyaallah di ulang-ulang ya, sebagian anak juga hampir semuanya enggak tertakup di sini, cuman yang antum hafal kemarin diulang-ulang terus, suatu ketika ketemu sudah tahu artinya. Langsung saja kita memasuki pembahasan berikutnya. Kata beliau, ad-darsu ats-tsaniyah asyar, pelajaran yang ke-12. Ingat-ingat yang tak suruh menghafal kemarin, mukhatab yang diajak bicara, ghaib yang dibicarakan, mutakallim yang berbicara. Itu upayakan sudah dihafal itu. Mukhatab yang diajak bicara, mutakallim yang berbicara, ghaib yang dibicarakan. Ewa. Jadi upayakan kalau ikut dipahami baik-baik ya. Naam. Kalaupun belum bisa memahami secara tuntas, yang penting sudah ada gambaran. Kata beliau, kaful mukhatab ini. Kaful mukhatab, kaf yang ditujukan untuk satu orang diajak bicara, mukhatab. Kaf, baituka, rumahmu, waladuka, anakmu, abuka, bapakmu, ummuka, ibumu, itu namanya kaf mukhatab namanya. Kalau kamunya laki-laki, tapi kalau kamunya perempuan, kafnya dikasrah harakatnya. Abuki, ummuki, baituki, olamuki, kitabuki, paham soalnya? Nah, itu namanya mukhatab. Jadi kafnya kaf mukhatab, kaf yang satu orang diajak bicara. Kata beliau, kaful mukhatab, dhamirun lil mukhatab. Kaf mukhatab itu adalah dhamirun lil mukhatab, kata ganti untuk mukhatab. Mukhatab itu satu orang yang diajak bicara. Dhamir mukhatab al-mudzakkar. Sekarang pembahasan berikutnya, kata ganti mukhatab satu orang yang diajak bicara mudzakkar tapi laki-laki. Masmuka, nam, masmuka, siapa namamu? Ewa, masmuka. Antum enggak perlu heran lagi menggunakan ma di sini. Walaupun yang ditanya itu kan berakal, tapi kenapa pakai ma? Tapi kenapa pakai ma? Karena yang ditanyakan itu bukan orangnya tapi namanya. Paham ya? Yang ditanyakan itu bukan apa? Bukan orangnya tapi namanya. Sehingga wajar kalau pakai ma, bukan pakai man. Bukan manis muka tapi mas muka. Siapa namamu? Yang ditanyakan itu orangnya atau namanya? Namanya. Namanya berakal enggak? Hah? Namanya berakal enggak namanya? Muhammad, katanya Muhammad. Muhammadun, yang berakal itu orangnya atau nama Muhammadnya itu? Eh? Orangnya. Paham ya? Orangnya, na'am barakallahu fikum, orangnya. Jadi, yang berakal itu orangnya. Lalu namanya enggak berakal, oleh karena itu nanya pakai ma. Masmuka. Kaifa haluka ya abi? Bagaimana kabarmu? Kaifa haluka insyaallah? Haluka. Jangan antum ngomong sama teman antum laki-laki, kaifa haluki? Enggak benar ya, kalau haluki perempuan. Kaifa haluka ya abi? Bagaimana kabarmu wahai bapakku? Sudah kita lewati dulu ya abi, ya-nya harfun nida, huruf yang dipakai untuk memanggil. Baituka jamilun, rumahmu indah. Alaka hadzal qalamu ya Khalidu? Alaka, apakah pena ini milikmu? Milikmu, berarti otomatis kan pemiliknya berakal. Paham ya? Alaka hadzal qalamu ya Khalidu, apakah pena ini milikmu wahai Khalid? Ingat-ingat ya. Ya itu huruf nida. Setiap isim yang jatuh setelah huruf nida yang semula tanwin langsung tidak boleh tanwin. Ya Khalidun, enggak boleh. Ya Khalidu, ya Muhammadu. Paham ya? Ya Salihu. Semula kan Salihun. Ustadun ya Ustadu. Ya enggak? Seperti itu, na'am. Kaidahnya kita lewati dahulu. Kata beliau, dhamirul mukhatab al-mu'annas sekarang. Kata ganti untuk satu orang yang diajak bicara tapi perempuan. Mas Muki, misalkan antum nanya sama perempuan, ya mungkin keluarga sendiri tapi enggak tahu namanya misalkan ya. Mas Muki, siapa namamu? Perempuan, itu benar. Tapi laki-laki, Mas Muka. Ewa. Kaifa haluki ya ummi? Bagaimana kabarmu wahai ibuku? Nah ini, kosakata yang baru. Antum pulang nanti kalau liburan, hari Kamis kan pulang. Kalau nanya sama uminya sama ibunya, kaifa haluka ya ummi atau kaifa haluki? Ewa. Kaifa haluki ya ummi? Jangan terbalik. Antum ngomong kaifa haluka ya ummi? Jangan, keliru. Kaifa haluka ya abi? Kalau bapak kaifa haluka? Nah, barakallahu fikum, kalau bapak kaifa haluka? Dapur aman kan. Lihat sini. Kaifa haluki? Ya ummi, ayo na'am. Baituki jamilun, rumahmu indah. Alaki hadzal qalamu ya Fatimatu? Apakah pena ini milikmu wahai Fatimah? Ingat-ingat ya. Jadi kalau mukhatab yang diajak bicara satu orang laki-laki, ka. Kalau satu orang perempuan, ki. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Contohnya sekarang antum nanya kepada saudari perempuan antum, bagaimana kabarmu? Bagaimana bahasa Arabnya? Kaifa haluki? Antum tanya kepada saudara laki-laki antum, bagaimana kabarmu? Kaifa haluka? Antum nanya kepada ibu antum, bagaimana kabarmu wahai ibuku? Ayo, kaifa haluki ya ummi? Antum bertanya kepada abi antum, bagaimana kabarmu? Ayo, kaifa haluki ya abi? Antum nanya kepada seorang perempuan tentang namanya, bagaimana nanyanya? Mas Muka atau Mas Muki? Perempuan? Mas Muki, kafnya di kasrah. Berikutnya, ana wa anta. Ana, saya atau aku, artinya. Ana artinya apa? Saya atau aku. Yang kemarin tak suruh menghafal, dihafal ya. Huwa huma hum itu, kalau belum hafal nanti contoh yang sudah tertulis dihafal. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum ma antum, anti antum ma antunna, ana nahnu. Ana artinya saya. Nah, dapur enggak boleh masak. dapur. Innalillahi ini ana wa anta. Ana wa anta. Jadi ana artinya saya atau aku, anta kamu. Tapi untuk laki-laki, kalau anti kamu untuk perempuan. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ana dhamirun lil mutakallim. Satu orang, kalau banyak nahnu, kami atau kita, nahnu, mutakallimun namanya. Ya kan? Kalau satu orang mutakallim. Anta dhamirun lil mukhatab. Anta dhamir untuk mukhatab. Untuk satu orang yang diajak bicara. Naam. Kita lihat bawahnya itu al-mutakallimu al-mudzakkar wal muannas sekarang. Kalau ana itu umum. Ana artinya saya atau aku tapi umum. Laki-laki perempuan ana. Ana Muhammadun. Ana na barakallahu fikum Fatimatu. Umum ya. Jadi ana untuk mudzakkar, untuk muannas umum sifatnya. Paham ya? Mudzakkar muannas umum. Naam. Kita lihat lagi. Kata beliau, ana talibun, laki-laki. Ana talibatun, perempuan. Ana Muhammadun, laki-laki. Ana Khadijatu, perempuan. Artinya apa ana tadi artinya? Ana saya atau aku. Al-mukhatab al-mudzakkar. Satu orang laki-laki diajak bicara, anta. Artinya apa? Anta. Anta apa artinya anta? Apa artinya anta? Antum? Kamu atau anda. Anta itu artinya kamu atau anda. Naam. Kita lihat sini. Anta muhandisun. Kamu atau anda adalah seorang insinyur. Ini laki-laki ya. Anta tabibun. Kamu adalah seorang dokter. Man anta. Man anta gak boleh dibalik. Anta man gak boleh. Di dalam bahasa Arab itu namanya apa? Man itu istifham. Harus didahulukan. Harus. Wajib. Enggak boleh di antum balik. Antaman. Kalau antum terjemahkan bahasa Indonesia antaman itu memang cocok. Kamu siapa? Ya enggak? Kamu siapa? Tapi ini dalam bahasa Arab enggak boleh. Antaman. Kamu siapa? Paham ya? Orang Arab enggak kenal. Antum kalau ke Arab sana, orang nanya, "Man anta?" Siapa kamu? Mesti seperti itu. Jarang sekali antaman itu. Paham ya? Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik karena man itu namanya isim istifham. Isim istifham itu punya hak untuk didahulukan. Isim istifham punya apa? Hak untuk didahulukan. Jadi enggak boleh dibalik. Anta man, enggak boleh gitu. Man ant. Man anta seperti itu. Harus lihat itu. Man anta, siapa kamu? A anta mudarrisun? Apakah kamu adalah seorang pengajar atau pak guru? Itu yang laki-laki, yang perempuan. Al mukhatab al muannas. Anti. Kalau anti perempuan satu orang, anti. Kalau laki-laki tanya apa? Anta. Kalau saya atau aku apa tadi? Bahasa Arabnya saya apa? Atau aku tadi bahasa Arabnya apa? Saya atau aku apa? Tadi apa antum? Ana, jangan lupa. Ana itu saya atau aku. Anta kamu. Anti kamu tapi perempuan, itu ingat-ingat. Kita lihat sini. Anti muhandisatun. Kamu adalah seorang insinyur tapi perempuan. Anti tabibatun. Kamu adalah seorang dokter tapi perempuan. Man anti? Siapa kamu? A anti mudarrisatun. Apakah kamu adalah seorang guru? Ini ingat-ingat ya. Jadi anta sama anti beda atau sama? Bedanya apa? Anta sama anti bedanya apa? Kalau anti untuk laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau anta? Laki-laki. Yang diajak bicara atau yang dibicarakan? Kamu? Yang diajak bicara. Saya atau aku? Bahasa Arabnya apa tadi? Apa? Ana. Apa bahasa Arabnya? Ewa. Naam. Jangan sampai lupa itu ya. Nah, barakallahu fikum, kita lihat lagi apa yang beliau sampaikan sini. Pembahasan berikutnya ini karena berkaitan masalah fi'il dan fa'il, yaitu mengenai kata kerja dan juga pelakunya, insyaallah ditunda pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya, pelajaran yang ke-12 ini membahas masalah apa berarti? Masalah kaf khitab. Kaf al-mukhatab. Itu kaf yang menunjukkan satu orang yang diajak bicara. Laki-laki ka, perempuan ki. Kalau saya atau aku ana, kalau kamu anta, kalau laki-laki, kalau perempuan anti. Paham ya? Nah, itu sudah kita lewati semuanya, tinggal penggunaan saja. Nah, rumahmu. Aina di mana? Rumahmu baituka, ya enggak? Di mana rumahmu? Kalau yang ditanya perempuan bagaimana bahasa Arabnya? Aina baituki. Kalau yang ditanya laki-laki di mana mobilmu? Aina sayyaratuka. Paham ya? Naam. Pintuku, apa bahasa Arabnya? Pintu apa pintu bahasa Arabnya? Babun. Pintuku berarti apa bahasa Arabnya? Hah? Apa? Apa? Pintu bahasa Arabnya apa? Babun. Kalau pintuku? Nabi. Ewa. Naam. Kamarku. Kamar bahasa Arabnya apa kemarin? Hurfatun. Kalau kamarku berarti? Hurfati. Penaku. Ewa. Ibuku. Bapakku. Saudaraku. Laki-laki. Ewa. Saudaraku perempuan. Ukti. Ya apa namanya? Ya mutakallim. Paham ya? Nah. Rumahmu. Laki-laki. Rumahmu laki-laki. Laki-laki loh. Baituka. Antum. Airku. Air bahasa Arabnya apa air? Yang mudah aja sudah, yang mudah. Cacingku. Tak duka. Cacing bahasa Arabnya apa? Eh berarti cacingku? Ku, bukan mu. Apa? Cacingku. Antum. Apa? Ayo mas, cacingku. Caranya ingat-ingat. Kolamun domanya dibuang, ganti kasroh, cocokkan ya. Selesai. Kolamun kolami. Cacing bahasa Arabnya apa? Apa? Dudun. Berarti kalau cacingku, masa sulit sih, mudah sekali kan? Tinggal diubah, domanya dibuang, dikasrah, sambung ya, selesai. Doma akhirnya dibuang domanya, diganti kasrah. Apa berarti? Cacingku? Dudi. Paham ya? Semutku. Semut enggak tahu semut. Semutku. Ewa. Sandalku. Ewa. Singaku. Ewa. Pohonku. Ewa. Itu semua sudah kita lewati, diulang-ulang terus ya. Untuk masalah fa'il-fi'il insya Allah pada pertemuan yang akan datang, sekaligus penyebutan mengenai isim mausul yang sudah pernah kita lewati tapi diulang lagi sama beliau. Nasallallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin.